بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Sumaryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, masih tentang syarat sah barang dagangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ad-dharain amin ya rabbal alamin wa amma syartu tsani wa huwa an yakuna muntafa'an bihi gitu ya wa amma syartu tsani wa huwa an yakuna muntafa'an bihi fahtaraza bihi amma la manfa'ata fihi فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه وأخذ المال في مقابلته من باب أكل المال من باب أكل المال بالباطل وقد نهى الله تعالى عنه. Dan syarat yang kedua, jadi syarat yang pertama itu kan barang dagangannya harus barang yang suci, bukan barang najis. Assalamualaikum Pak Iwan. Nah, syarat barang dagangan yang kedua agar sah jual belinya wa huwa ayyakuna muntafa'an bihi adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Barang yang bermanfaat tentu manfaatnya secara syar'i dibolehkan. Jadi bukan cuma manfaat tapi memang punya manfaatnya dibolehkan atau dilegalkan oleh syariat. Fahtaraza bihi amma la manfa'ata fihi, maka status atau standar bermanfaat itu ihtaraza bihi al-musannif mengecualikan dengan standar itu, dengan syarat itu, amma la manfa'ata fihi, untuk sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Fa innahu la yasihu bay'uhu, sesungguhnya tidak sah bai'uhu, jual belinya enggak sah, wala syira'uhu, dan juga tidak sah. Jualnya enggak sah, belinya enggak sah. Kalau jualnya enggak sah, belinya enggak sah, ya dapat duitnya kagak sah, dapat barangnya juga enggak sah. Wa akhdhul mali fi muqabalatihi, dan mengambilnya harta, artinya orang mengambil harta fi muqabalatihi, di dalam tukar-menukar hal itu. Jadi menukar barang dagangan yang enggak halal manfaatnya dengan uang itu mimba bi akli mali bil batil, itu termasuk memakan harta bil batil dengan batil. Waalaikumsalam Afif. Waqad nahallahu ta'ala anhu, dan Allah telah melarang itu, melarang kita memakan harta secara batil. Fa min dzalika, dan di antara jual beli yang barangnya tidak punya manfaat secara syariat, bai'ul aqaribi, yaitu jual beli al aqarib. Aqarib itu apa? Aqarib itu kalajengking. Tapi dulu Presiden Jokowi bilang kalajengking itu ini ya, paling mahal. Paling mahal itu racunnya gitu. Bai'ul aqarib, jadi jual beli kalajengking, karena kalajengking itu manfaatnya enggak ada. Kan secara syariat dia hanya bisa menghasilkan racun. Nah, racunnya kan dulu sih orang belum kepikiran. Racun kalajengking tuh buat apa? Saya juga sampai sekarang belum kepikiran tuh racun kalajengking buat apa. Buat apa racun kalajengking itu? katanya sih buat obat gitu ya. Ya alhamdulillah saya sih belum pernah ngerasain penyakit yang gimana-gimana. Penyakitnya pakai panadol beres semua. Pusing panadol apa namanya beres gitu. Bai'ul aqarib karena tidak punya manfaat secara syariat. Wal hayyat ular. Ular juga sama tuh. Wan namal dan juga jual beli an-namal itu apa? Semut. Wanahwi dzalik dan sejenis itu. Intinya hal-hal atau barang dagangan yang memang tidak punya manfaat secara syariat. Tapi semut tuh punya manfaat tuh kroto. Ya, kroto itu kan dari induk semut. Induk semut, telur semut. Kroto itu gunanya untuk makanan burung gitu. Pada intinya kalau melihat dari sisi kemanfaatan, hal-hal yang dulu mungkin dilarang sekarang bisa jadi halal kan ya. Iya, kroto makanan burung. Karena dilihat dari sisi manfaat, manfaat atau tidak manfaat itu kan soal invention. Invention itu penemuan ilmu. Bisa saja ilmu yang dulu belum seberkembang sekarang tidak bisa menemukan manfaat apa yang bisa diambil dari seekor kalajengking. Kalau sekarang bisa ketemu karena ternyata dengan kemajuan ilmu bisa membuat racun itu menjadi macam-macam lah begitu. Manfaat secara syariat dan itu kan bukan sesuatu yang najis. Wala nazar ila manafi'ihi al-ma'dudati min khasiha. Ini mau menegaskan Imam Taqi bin Alis ini mau menegaskan bahwa manfaat yang khusus pada benda-benda yang tadi disebut itu tidak berarti menjadi halal karena sebab cuman itu doang yang punya begitu. Wala nazar ila manafi'iha al-ma'dudati min khawasiha dan itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dipantau, tidak perlu melihat manfaat dari benda yang tadi disebutkan tuh aqarib hayyat wa namal al-ma'duda min khawasiha yang terhitung sebagai karakternya dia sendiri. Kan dia karakternya. Jadi cuman dia doang nih yang bisa ngeluarin racun. Ya secara umum racun kan gak bisa dimanfaati, justru malah berbahaya. Tapi kan tadi sebaliknya, bahwa perkembangan ilmu membuat racun yang tadinya bahaya jadi itu. Apalagi ini soal muamalat kan. Muamalat itu kan falsafahnya bukan tidak sesempit ibadah kan begitu. Ini entar kita banyak bedanya Imam Taqiyuddin Alis nintah. Tapi setidaknya kita tahu pandangan dasar mazhab tentang jual beli. Wa fi ma'na hadza dan juga salah satu atau bagian daripada makna bahwa ini barang tidak manfaat secara syariat as-siba' allati la tasluhu lil istiyadi wal qitali 'alaiha yaitu hewan buas enggak boleh jual beli hewan buas allati la tasluhu lil istiyadi yang memang tidak sah untuk dijadikan hewan buruan wal qitali 'alaiha dan juga memang yang tidak al-qitali berburu, al-istiyad itu diburu. Gitu. As-siba'ul lati la tasluhu lil istiyadi wal qitali 'alaiha. enggak begitu artinya. Artinya la tasluhu lil istiyad yang memang tidak boleh dijadikan untuk hewan buruan, maksudnya dia dijadikan alat untuk berburu wal qitali 'alaiha dan al-qital. Berperang kan kalau kuda bisa kita jadikan media alat perang, unta bisa, apalagi itu haina juga bisa. Tapi kalau hewan buas yang ini nggak bisa nih, buat berburu nggak boleh, buat diajak perang juga nggak boleh. Kalau asadi seperti asad, wadzi'bi, serigala, nimr, harimau. Nimr tuh harimau pemacan ya. Nimr tuh kayaknya harimau. Wala nazar ila i'tina'il muluki safalati al-mustajirina billahwi biha. Wala nazar. Dan gak perlu melihat ila i'tina'il muluk kepada bagaimana para muluk, para raja-raja itu memelihara hewan. Ini kan hewan yang dipelihara oleh para raja. Dulu udah ada ya, sekarang juga masih banyak orang. Pesohor orang terkenal punya harta yang miara apa namanya harimau, macan, serigala begitu. Wala nazar ila ijtina il muluki as-salaf as-safalah. As-safalah itu artinya bajingan. Safalah itu bajingan. Safalah itu iya, safalah itu bajingan. Ini kasar banget tuh mutakidun alis nih. Wala nazar ila ijtina il muluku al ila ijtina il muluki safaratil mushtagirina billahwi biha. Yang memang sibuknya itu dengan hal-hal yang melalaikan dia dari ibadah. Dan kan kalau mungkin maksudnya begini, kalau enggak boleh jual beli harimau, jual beli macan serigala. Lah ono raja-raja kita, pimpinan-pimpinan kita gitu. Ibaratnya sekarang pimpinan-pimpinan partai kita pada kayak gitu. Enggak penting lihat dia. Enggak penting urusin pimpinan partai. Bajingan-bajingan itu. Jadi enggak perlu melihat bagaimana para raja-raja itu memelihara hewan tersebut. Padahal raja tersebut kan safalatul mushtagirina billahi biha gitu. Perbajingan. Yang memang sibuknya dengan kelalaian, sibuknya dengan mengabaikan ibadah. Wa kadza la yajuzu bai'ul ghurabi wa nahwihi. Dan begitu juga tidak sah jual beli al-ghurabi, yaitu hewan apa namanya burung gagak, wa nahwi atau juga sejenisnya. Wala nazar ila rishi, dan tidak ada apa istilahnya, enggak peduli apakah itu ada rish, ada rambutnya, ada bulu, li ajli nabli, oh sebagai bentuk an-nabl itu perhiasan. Jadi kan kalau kita lihat raja tuh sering pakai sorban, sorbannya diselipin ini ya, ada bulu gagak gitu. Nah gitu, kita mau ambil bulu gagaknya aja gitu, enggak peduli, pokoknya itu haram, enggak boleh jual beli. Itu kata Ibnu Taqidi nulisnya gitu. Li'annahu yanjusu bil infisal. Kenapa enggak boleh? Karena bulu hewan tersebut yanjus, itu jadi najis bil infisari, dengan terpisah dari badannya. Wa kadza la yajuzu bai'us sumum. Begitu juga tidak sah jual beli asumum. Asumum itu racun gitu. Wala nazar ila dassihi fi tu'amil kufar. Dan kita enggak lihat apa itu tujuannya. Kita enggak lihat ila dassihi, kepada das itu ini meleburnya, mix itu das fi tu'amil kufari, di makanan orang kafir. Kita beli racun, cuman kita nih mau, kita kan lagi perang nih. Kita mau buat siasat nih, racun mau kita masukin ke makanannya Demang. Demangnya company gitu. Ini buat nih, kita mau racunin Demang nih biar kita gak dijajah mulu gitu. Misalnya begitu. Enggak lihat, pokoknya jual beli racun mah enggak halal, enggak sah, enggak boleh itu. Walaupun tujuannya untuk fidasihi fitu amil kufar, untuk dimasukkan ke makanannya orang-orang kafir. Wa amma ma yaf'uluhu ma yaf'aluhu ma yaf'aluhu al-muluku min dasihi fitu amil muslimin. Sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh para raja-raja itu min dasihi, untuk memasukkan racun fitu amil muslimin ke dalam makanannya orang-orang muslim. Fahadha minal af'alil khabithati. Ini termasuk pekerjaan yang khabisah, pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang tercela, mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa orang yang membunuh orang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya, ghadiballahu 'alaihi, dan Allah murka terhadap dia. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Masuk neraka, kekal abadi, murka Allah, laknat Allah. Wa'addalahu azaban azimah, dan Allah menyiapkan untuk dia azab yang besar. Lima itu. Fahadha, fahuwa di situ ya. Sama, fahadha, fahuwa ya sama aja. Cuman beda isyarat aja. Fahadha ini maksudnya pekerjaan orang-orang raja yang memasukkan racun kepada makanan muslim, itu pekerjaan yang terkeji. Jadi jangan sampai kita balas dendam. Ya kalau balas dendam ya sama aja dong kita kayak raja gitu maksudnya. Walaupun tujuannya untuk balas dendam masukin racun, anggap boleh. Berarti yang taqiyyidinalis ini termasuk walaupun memang agak keras, tapi beliau juga tidak menghalalkan kedzaliman untuk membuat perlawanan. Jadi perlawanannya tetap dengan hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Wa amma alatul lahwi, beliau baru ini masuk alatul lahwi al-mushaghilati 'anillah al-mushghilati 'anillah. Sedangkan alat lahwi, alat-alat musik, al-mushghilati 'anillah, yang memang dia menyibukkan orang 'anillah, berpaling daripada Allah. Jadi gara-gara dengerin musik, tapi memang musik zaman dulu begitu ya. Kapan waktu lihat YouTube, buka YouTube, kemudian cari Arab orkestra. Orang Arab orkestra dari dulu sama tuh nyanyi. Maksudnya intronya tuh bisa sampai, intronya tuh bisa lama tuh, intronya bisa 10 menit gitu. Nyanyinya cuma nyanyi lagu segitu doang, itu videonya bisa sampai belasan menit. Jadi lumayan memang menyibukkan tuh gitu. Bahkan kan dulu ceritanya Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke kota Mekah dulu ketika muda ya, dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW itu cerita bahwa Allah menjagaku dari dua hal ketika masih mudanya. Ada dalam riwayat Imam Al-Hakim, saya ada tulisan itu gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga diriku dari dua hal sehingga aku tidak jatuh ke dalamnya, merupakan bagian daripada tradisi orang-orang jahiliyah. Apa itu dua hal tersebut? Minum-minuman dan perzinahan. Jadi dulu Nabi Muhammad itu kan tukang gembala. Orang yang gembala kambing itu di luar kota Mekah. Jadi kalau maghrib nih dia keluar. Terbenam matahari mereka keluar kota Mekah, begitu bermalam di luar. Nah satu waktu nih Nabi Muhammad kecil nih, Nabi Muhammad muda, apa istilahnya kalau bahasa kitanya tuh, ya pengen juga kayak anak muda yang lain. Akhirnya kambingnya gembalanya dititipin sama temennya gitu. Lu gue nitip ya gembala gue, ntar tuh gue balik lagi dah gitu. Nah Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah malam-malam. Dan ternyata di dalam itu ada yang lagi hajatan, kalau bahasa kita lagi ada yang pesta gitu. Nah Nabi Muhammad ya masih muda, masih ya mungkin umurnya belasan, tergiur kan ngelihat lampu kelap-kelip, kemudian banyak penerangan, orang ramai, masuk dia ke situ. Di dalamnya ada alat musik, orang lagi main musik karena ada yang hajatan, ada pernikahan waktu itu. Akhirnya kemudian belum lama beliau masuk, Nabi Muhammad ketiduran, ditidurin sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pagi bangun-bangun udah beres semua. Bangun udah beres semua tuh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah dari tradisi jahiliyah yang kalau ada musik dicampur sama khamar sama perzinahan. Nah, Nabi Muhammad enggak nyampe itu tuh. Makanya Nabi Muhammad ketika nyampe itu tempat festival, Nabi Muhammad dibikin tidur. Maka itu beberapa ulama melegalkan itu musik karena Nabi Muhammad enggak terhindar dari musik. Nabi Muhammad dengerin musik gitu. Cuman ketiduran yang bikin Nabi Muhammad dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad tidak ikut tradisi main khomernya, judi-judiannya, bahkan perzinahan itu gitu. Makanya beberapa ulama kontemporer melihat musik itu bukan bukan apa istilahnya, tujuan diharamkannya sesuatu itu. Jadi ekses daripada musik itu yang kemudian diharamkan. Tapi kan mimba bisa didzari'ah, kita itu orang Syafi'i punya kaidah sadidzari'ah itu bagian daripada usul. Maka sesuatu yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan tersebut dari awal udah ditutup. Memang musik itu kecenderungannya ya begitu. Kan gitu, melalaikan. Dan semua orang senang melalaikan kan begitu musik. Wa amma alatul lahwi al-mushaghilati 'anillah, sedangkan alat musik yang melalaikan dia dari Allah, fa in kanat, intinya bahwa Syafi'i itu sudah tren, iya langkah preventif kalau bahasanya. Bahasa kerennya gitu tuh bagus. Saddu dzariah kalau bahasa usul fikihnya, langkah preventif. Jadi dari ini memang sudah ditetapkan dalam jumhur kebanyakan ulama Syafi'i, tidak personal pribadi tapi al-muftabihi dalam mazhab Syafi'i mesti itu haram gitu ya. Dan alat-alatnya pun menjadi haram diperjualbelikan. Fa in kanat ba'da kasriha, sedangkan alat-alat musik yang melalaikan dia daripada Allah, fa in kanat, kalau memang alat tersebut ba'da kasriha, setelah dipecahkan, dirusak, la tu'addu malan, tidak dihitung sebagai harta, kal muttakhadhati minal khashabi wa nahwihi, sebagaimana barang yang terbuat daripada kayu, fa bai'uha batil, maka jual belinya batal. Jadi ada alat musik nih, kita pecahin. Nah, pecahannya itu kan ada kayunya, mungkin ada senarnya, mungkin ada apa istilahnya, benda-benda itu yang dipecahin, apakah masih disebut sebagai harta apa jadi sampah aja gitu. Kalau sampah ya udah enggak boleh diperjualbelikan karena bukan harta. Kalau bukan harta kan enggak boleh diperjualbelikan. Ya udah orang ambil siapa aja boleh. Tapi kalau kita lihat alat musik itu setelah dipecahkan, nanti dipretelin, itu masih dihitung sebagai harta. Karena mungkin papannya bagus, kayunya masih bisa dimanfaatkan, maka kita bilang itu harta, boleh diperjualbelikan. Jadi boleh diperjualbelikannya kalau sudah dipecahkan, sudah di apa istilahnya, dipretelin, nggak jadi alat musik. Dan Imam Nawawi dalam Al-Majmu itu mengatakan ada tiga pendapat kan tentang alat musik yang dipreteli, apakah dia terhitung sebagai harta atau bukan. Pendapat, salah satu pendapatnya itu bagian daripada harta. Memang belum menjelaskan, kalau kita hitung sebagai harta jual belinya sah, kalau kita hitung sebagai sampah nggak sah jual belinya. Saya lupa tuh pendapat ketiga apa. Pada intinya memang ada tiga pendapat dari Imam Nawawi tentang alat musik yang dipreteli. Fa in kanat ba'da kasriha, kalau memang barang tersebut setelah kita pecahkan, preteli la tu'addu, kayak gendang tuh kan, kita preteli bautnya kan masih bisa dijual belikan gitu. Kemudian ring itunya kan juga masih bagus, bisa dijual beli lagi. Kulit kambingnya kalau enggak bolong masih bagus, bisa dijual beli lagi. Gendangnya itu bulatannya itu masih bisa dijual beli lagi. Wa in kanat ba'da kasriha, kalau memang setelah dipecahkan, la tu'addu malan, tidak terhitung itu sebagai harta, kal muttakhadhati minal khashabi, sebagaimana harta yang terbuat dari kayu, wa nahwi atau sejenisnya, fa bai'uha batil, maka jual belinya batal. Li'anna manfa'ataha ma'dumatun syar'an, karena manfaat barang tadi ya enggak ada secara syar'i. Orang sampah kok begitu. Kalau kita hitung bahwa dia bukan lagi harta, dia sampah. Ya kayak kalau gitar kita pecahin, prong, gitu. Pecahinnya model siapa, gitaris kalau konser marah-marah tuh. Kan ada ya kalau gitaris saking semangatnya dipecahin. Nah, itu kan beneran jadi sampah tuh, dipretelin. Tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan secara baik. Maka jadi sampah gitu. Manfaatnya enggak ada secara syariat. Orang ngapain beli sampah kan begitu. Kalau hak penggunaannya, nah beda lagi itu kan, makhluliyah di hak penggunaan sampah, beda lagi kita bisa bisa dikatakan sah jual belinya. Tapi ini kalau emang sampah barangnya yang dijual belinya. Tapi kalau dipretelinya secara halus gitu ya, gitarnya dipecahin, dibuka senarnya gitu ya, dilepasin, kemudian bautnya dibuka, artinya berbentuk masih rapi, itu kan kita itu sebagai harta, bisa diperjualbelikan. Li'anna manfa'ataha ma'dumatun syar'an, karena manfaat barang yang sudah pecah itu sudah rusak, ma'dumah, tidak ada syar'an secara syar'i. Wala yuf'alu dzalika illa ahlul ma'asi, dan tidak ada yang melakukan itu illa ahlul ma'asi, kecuali orang-orang ahli maksiat. Wadhalika katunbur, itu contoh, nah, contoh alat musik yang tadi diomongin, tunbur. Tunbur itu gitar. Tunbur itu gitar yang melendung perutnya. Tunbur itu gitar yang melendung, yang anak-anak gambus sering pakai. Katunburi. Wal mizmar, mizmar itu ini, suling. Warabab, rabab itu gitar. Cuma saya nggak tahu nih rabab ini gitar jenis yang kayak gimana. Wa ghairiha, dan juga selain hal-hal tersebut yang memang bagian daripada alat musik. Wa in kanat ba'da kasriha wa raddiha, tu'addu malan gitu. Kalau seandainya ba'da kasriha setelah dipecahkan. Wa raddiha. Raddiha itu bahasa yang tadi dipreteling. Rad. Rad itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil itu namanya rad. Radon. Radon itu bagian-bagian kecil gitu. Wah, internetnya jelek lagi. Wa in kanat ba'da kasriha. Tes 1, 2, 3. Udah belum? Bisa, karena belum bisa. Ah, oke, lanjut. Oke, lanjut. Wa in kanat ba'da kasriha, kalau setelah dipecahkan waradhiha dan di apa namanya dikecil-kecilkan, apa namanya dirubah jadi bagian-bagian kecil begitu. Tu'addu malan, kemudian dihitung sebagai harta, kalmuttakhadzati minal fiddati wal dhahabi, sebagaimana harta yang terbuat dari perak atau juga emas. Wa kadza suwar, wa kadza suwar, begitu juga suwar, gambar, gambar-gambar. Wa bai'ul asnami, dan juga jual beli barang berhala. Berhala kan kalau diketok-ketok tuh di pretel itu kan udah jadi apa namanya juga sama bagiannya, itu terhitung sebagai harta atau bukan. Fal madhhabu, maka pendapat madhhab, al qat'u bil man'il mutlaq. Pendapat madhhab al qat'u bil man'il mutlaq, itu mat paten itu juga haram secara mutlak. Wa bihi ajaba 'ammatul ashabi, dan beginilah jawaban kebanyakan ashab ulama Syafi'iyah. Li'annaha 'ala ahiyatiha 'alatan lil fasqi wala yuqsadu minha ghairuhu, karena apa namanya barang tersebut ala hayatiha dengan segala bentuknya itu alatan alatun lilfuski ya, lilfaski apa lilfasaki, itu alat daripada kefasikan. Jadi walaupun sudah dipreteli kecil-kecil, sudah dipisahkan, tapi kan memang itu bagian daripada alat-alat musik itu. Tapi ini bukan pendapat madhab ya, saya kira. Soalnya di Imam Nawawi itu ada tiga, dan itu ihtimalnya kuat-kuat semuanya. Ada intinya inkanat yu'addu malan, kalau memang terhitung sebagai harta setelah dipecahkan di preteli, dia sah jual belinya. Tapi kalau enggak, ya enggak. Nah, cuma memang Imam Taqiyuddin al-Isni ini termasuk ulama yang ya kita sukanya di sini, saya sukanya di sini gitu. Orangnya sekali bilang A begitu. Kagak ada urusan mau jadi alat musik apakah mau dipecahin kagak apa kagak, pokoknya gitu. Wala yuqsadu minha ghairuha, dan barang tersebut kan tidak mungkin dialihkan kepada benda lain, kepada manfaat lain, kecuali memang ditujukan untuk musik. Ini gitar nih kita pretel ini. Gitu. Mau kita apain coba? Kita manfaatin buat apa? Kecuali emang karena itu dibuat-buat jadi gitar, ya tetap aja tujuannya jadi gitar walaupun di prete. Maksudnya begitu, maksud wala yuqsadu minha ghairuhu, dan tidak ada tujuan lain dalam pembuatan barang tersebut kecuali memang jadi alat musik, yang musik itu haram bagi kita begitu. Nah, ya kan, ya kalau kita ya gitar kita pretelin, pecahannya kita jadiin talang air gitu ya, kalau orang kampung itu senarnya kita buat gantiin kawat yang udah karatan kan begitu. Ya kan, kalau orang kampung. Tapi kalau orang yang punya ini kan emang alat musik tuh ya, ya emang buat itu tujuannya. Itu maksudnya Imam Taqiyuddin al-Isni. Itu alat musik walaupun ente dipretelin, udah ente pecah-pecahin, kan emang tujuannya buat itu. Ada gak manfaat selain buat itu? Coba ini itu bahasa kitanya gitu. Coba tuh gitar lu pretelin, lu buka satu-satu, coba ambil manfaat. Ada gak? Gak ada. Orang yang tujuannya dibikin buat alat gitar, ya jadi alat gitar aja walaupun dipretelin. Nah itu kita bilang haram tuh, gitu maksudnya. Berarti kalau di tangan orang yang berbeda kan gitu. Kan iya. tangan orang berbeda, ban yang bekas aja jadi ayunan, ban bekas jadi ayunan macam-macam. Wa ammal jariyah, tu sedangkan al jariyah, budak perempuan, al mughanniyah, yang kerjaannya nyanyi. Ah gitu. Jadi budak dulu waktu jual belinya ada khasnya. Jadi ini budak yang khusus pekerja, ada budak yang memang dibeli untuk cuman tibang nyanyi doang di rumah. Ada budak yang tujuannya cuman buat mijit doang kalau bahasa kita begitu. Wa ammal jariyatul mughanniyatu, sedangkan budak perempuan yang tukang nyanyi, allati tusawi alfan bila ghina idza ishtaraha bi alfaini, yang mana nilainya setara dengan 1000 dirham, bila ghina kalau dia enggak nyanyi, idza ishtaraha kemudian kalau dia beli bi alfaini, maksudnya gimana, allati tusawi alfan bila ghinain idza ishtaraha bi alfaini. Hal yasih, maksudnya gimana? Saya lupa nih. Wa ammal jariyatu, sedangkan budak perempuan, allati tusawi alfan, yang harganya sih pasarannya 1000 dinar, bila gina kagak makanya nyanyi, idha shtaroha, yang kalau dia beli bi alfaini, kalau dia bila gina idha shtaroha bi alfaini, kalau dia beli kemudian dia beli dengan harga 2000 dinar. Hal yasih, apakah sah? Ini alf seribunya 1000 dinar apa 1000 dinar, tapi budak tu ya dinar 1000 dinar. Hal yasih, apakah sah? Qala al-Audani, apa Udani ni? Saya lupa ni namanya, kurang, enggak ada jalan sih. Yasih, jual belinya sah. Wa qala al-Mahmudi mengatakan bil butlani, jual belinya batal. Wa qala Abu Zaid, Imam Abu Zaid mengatakan wa in qasada al-ghina'a batal wa illa fala, gitu. Kalau memang tujuan belinya buat tukang nyanyi batal, maka jual belinya batal wa illa, tapi kalau memang beli budak emang karena kebutuhan budak begitu, maka fala, tidak batal, jual belinya sah begitu. Udani, ya Al-Udani, cuman saya baru dengar nih Al-Udani, ntar kita cari. Kuntu, kata yang tak kinalis yang ngomong, saya sih bilang begini gitu. Wafi hadithi Anas, dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, man jalasa ila qainatin nastami'u minha, siapa orang yang duduk dekat qainah, qainah itu budak perempuan tukang nyanyi, yastami'u minha, kemudian dia dengerin itu tukang nyanyi, subba fi udhunayhi al-anuki, maka nanti di hari kiamat itu kupingnya itu dituru apa namanya, dimasukin al-anuk. Al-anuk itu apa? Bil maddi wa dhammin nuni, dengan dimatkan alifnya, wa dhammin nuni, dan nunnya didhammahkan, al-anuk wa huwa rososul mudhab, yaitu rosos. Rosos itu tembaga, timah al-mudhab yang dilelehkan. Rawahu Ibnu Qutaybah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qutaybah. Wa fi hadisi Abu Hurairah, dalam riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumsakhu nasun min ummati fi akhir zaman kirabatan wa khanazir. Yumsakh itu dirasuki. Orang-orang zaman akhir zaman itu kerasukan, min ummati, daripada umatku, fi akhir zaman, di akhir zaman itu kerasukan. Yumsah itu kerasuk, yumsah itu nanti diubah apa namanya, bentuk wajahnya, diubah bentuk wajahnya, kiradatan wa khanazir, jadi kayak monyet, jadi kayak babi. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasul, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah, bukankah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau Rasulullah? Qala bala, Nabi Muhammad mengatakan, betul mereka bersaksi, walakinnahum yattakhadul ma'azifa, akan tetapi mereka menghalalkan al-ma'azib. Ma'azib itu alat pukul, tupak, aduh alat pukul. Kalau sekarang namanya dumbuk, al-ma'azib itu dumbuk. Karena mereka menjadikan al-ma'azib, alat dumbuk itu, alat pukul, wal-qainat, dan juga budak penyanyi, wal-dufuf, dufuf juga termasuk alat pukul, fa-batu, kemudian mereka, apa namanya, batu itu ya tetap di dalam, artinya nginep di situ, tetap dalam festival musiknya, alalah wihim dalam kelalaian, wala aibihim dan permainan mereka. Fa'asbahu, kemudian mereka bangun, waqad masakhu kiradatan wa khanazir, kemudian Allah ganti rupa wajahnya seperti monyet dan juga kambing. Akhrajahu al-Bukhari. Saya belum baca hadisnya, maksudnya belum lihat penjelasan hadisnya. Akhrajahu al-Bukhari wa nahwi, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa akhraj al-Bukhari wa nahwa, Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis yang sama. Nahwa itu hadis yang sama. Tapi ini bukan dari Imam al-Bukhari. Cuman Imam al-Bukhari punya riwayat yang sama seperti hadis ini gitu. Wallahu a'lam. Wa yajri khilaful madhkur fil jariyatil mughanniyati fi kabshin nutashi fi kabshin nutahi wadhiki wal hirashi wallahu a'lam. Dan terjadi perdebatan di antara ulama sebagaimana perdebatan tentang budak perempuan yang nyanyi. Tadi kan budak perempuan yang nyanyi itu halal apa haram? Kalau dibelinya buat nyanyi haram, kata Imam Abu Zaid. Kemudian kalau belinya buat bukan buat nyanyi halal, kan begitu. Tapi kalau Al-Udani bilang sah, kalau Al-Mahmudi bilang batal otomatis. Nah, perdebatan itu juga terjadi fi kabshin nutas, di kambing al-kabsh itu nutah, kambing itu kabsh itu kambing, an-nutah itu nutah itu ini serubuk. Kambing serubukan. Maksudnya kambing serudukan apa? Maksudnya itu kambing yang dipakai buat duel. Buat kalau kita ada sabung ayam, nah di sana ada sabung kambing, itu namanya kabsun nutah. Kambing yang buat ngadu, itu namanya kabsun nutah tuh. Wadziki lil hirashi, dan juga adziki yaitu ayam lil hirash untuk bertarung. Ngaduin, iya itu namanya nutah tuh ngaduin pala. Al hirashi itu perkelahian. Nah, kalau adziki lil hirash itu sabung ayam. Jadi ada sabung ayam, di pinggirnya kan ada yang jualan. Lu mau menang nih, beli ayam gua nih. Lu mau menang nih, beli kambing gua. Nah, apakah boleh kita beli kambing yang tujuannya buat nutoh? Memang buat adu-aduan paladi, memang buat duel begitu. Atau boleh gak kita beli ayam tujuannya buat menang sabung ayam? Nah, itu terjadi perdebatan itu sama seperti perdebatan budak yang tujuannya untuk nyanyi. Budak perempuan itu yang kerjanya tukang nyanyi. Kata Imam Abu Zaid, sah kalau memang bukan dibelinya bukan maksud untuk nyanyi. Berarti kalau kambing itu kita beli bukan untuk buat duel, ya buat kita pelihara karena kita terpukau dengan badannya bagus, udah gitu dia betina kayaknya bakal melahirkan keturunan yang juga gede badannya dan seterusnya, ya halal jadinya. Kalau makin pendapatnya Abu Zaid. Abu Zaid ini Ibnu Ruslan ya, yang punya matan Ibnu Ruslan bukan? Saya lupa ini. Iya. Wallahu a'lam. Wa amma asyartu tsalis, sedangkan syarat yang ketiga wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut besok gitu ya. Tapi soal musik itu sudah tertulis perdebatan ulama dalam buku PDF kecil tentang alat musik, tentang musik nyanyian dan juga lagu. Karena memang jadi perdebatan itu ulama yang menghalalkan melihat musik itu hanya sebagai media saja. Yang namanya media, yang namanya alat itu tidak bisa dihukumi begitu. Yang bisa dihukumi itu akses daripada alat tersebut. Memang betul kaitannya kalau kita pakai kaidah sadudari ahlangka preventif. Maka hal yang memang sudah terbukti secara valid dia dibikin buat jadi alat musik, dan musik emang biasanya melalaikan begitu ya. Dulu sih musik memang melalaikan gitu. Karena kalau kita lihat musik zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kalau kita mau dengerin musik zaman dulu tuh ya kayak dulu kita harus datang ke festival, dan festival tuh menghadirkan musik 24 jam nonstop. Ya kan? Coba pernah dengar Virus Ummu Kalsum tuh kalau nyanyi kan mukadimah intronya tuh bisa sampai 3 menit, 5 menit. Itu zaman sekarang tuh, zaman dulu lebih lama lagi gitu. Itu kita harus datang. Sedangkan musik zaman sekarang kita nggak perlu kemana-mana, kita tinggal pencet di HP kita, tit, bunyi musik tuh. Mau lagu Roma bisa, mau Hadat Awi boleh, mau solawatan bisa, solawatan yang siapa nisa sabian bisa, solawatan yang laki-laki juga banyak kan gitu. Mau mana aja bisa, dan itu jauh daripada kata musyagilah, karena kita sendiri yang on off kan musiknya itu. Kalau selalu dikatakan kan lahu, ya kan, lahu itu katanya melalaikan, melalaikan. Sekarang musik itu nggak bikin kita lalu, justru kita yang mengontrol, tinggal pencet gitu. Tapi apapun itu, bahwa memang musik dalam pandangan Syafi'i diharamkan, sebab itu bahwa kasusnya banyak begitu ya. Makanya saya tulis tuh di buku saya alasan ulama-ulama yang mengharamkan dan juga tidak mengharamkan musik. Mudah-mudahan bisa dicari Viv PDF-nya tuh, musik lagu nyanyian apakah haram gitu. Itu udah lama tuh tulisan tuh. Jadi insya Allah minggu depan insya Allah besok kita lanjut gitu ya. Hari Jumat yang kemarin tuh saya kurang apa ya, tahu-tahu perut sakit gitu ya. Perut sakit tuh bukan karena apa namanya, bukan sakit mah bukan, tapi emang salah makan malamnya tuh. Malamnya makan salah, akhirnya dikeluarin kagak bisa. Mau dikeluarin kagak bisa, susah. Akhirnya mendem di dalam tuh sakit. Oke, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon koreksi jika ada kata yang kurang berkenan, juga kekeliruan mungkin yang terdapat dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.